Ada seorang pernah mencuri di masa mudanya. Ya anggaplah kita anggap curi motor misalnya. Setelah 10 tahun, 20 tahun dia berkeluarga, punya istri, punya anak, dia pengen bertaubat. Tentu bertaubat harus mengembalikan barang curian karena dosa sama manusia. Tapi karena dia takut malu sama anak istrinya, maka dia mengganti barangnya itu diam-diam. Apakah itu dibenarkan dalam Islam? Itu pertanyaannya. Sebenarnya boleh juga cara seperti itu jika memang ada maslahat. Boleh. Jadi dia mengganti barangnya, misalkan dia mencuri motor tahun 2000 dia curi motor. Maka boleh pada tahun 2020 dia ganti dengan cara diam-diam dia tulis. Bukan asal ngasih aja. Dulu saya pernah mencuri motor sampean. Saya bertaubat, minta maaf, minta ampun. Ini saya ganti barang Anda, motor ini. Kenapa saya tidak bisa menyebutkan nama saya? Karena saya, sebutkan alasannya. Karena nanti kalau sebutkan nama saya, nanti mungkin hubungan kita akan renggang. Nanti anak istri saya akan malu sama saya. Maka lebih untuk kebaikan saya tutup dan saya ganti. Dan gantinya betul. Tapi perlu diketahui, gantinya itu bukan nominal harga tahun dulu, enggak. Gantinya itu dengan harga tahun sekarang. Tahun dulu, mungkin kita mencuri motor PGR. PGR dulu harga 9 juta. PGR yang kita curi motor baru. Harganya 9 juta. Maka sekarang kita harus mengganti motor baru dengan harga yang serupa. Bukan ganti motor PGR bekas. Sekarang motor PGR bekas 3 juta. Atau diganti dengan duit 9 juta. Bukan, enggak. Harus mengganti barang yang sesuai pada zamannya. Di zaman di tahun 2000, motor misal ya, motornya itu, PGR itu adalah motor mewah kelas menengah. Ya kan? Maka saat ini kita harus ganti dengan motor mewah kelas menengah. Apa misalnya kelas Vario? Misalnya. Vario kan 24 juta Pak Ustaz. Saya dulu curi harganya 9 juta. Itu dulu. Dulu 9 juta seharga 24 juta sekarang. Jadi harus ganti Vario. Yang kamu curi itu motor apa? Motor baru apa bekas? Baru Pak Ustaz. Baru dipakai setahun. Ya harus serupa dong. Jangan motor Vario. Ya udah Vario. Vario yang lain pakai 6 tahun. Yang udah copot-copot. Stikernya, pajaknya udah mati. Gak sah. Jadi menggantinya harus barang serupa. Kita mencuri uang. Tahun 2000 kita nyuri uang 1 juta. Sekarang kita mau tobat nih. Mau ganti. Bukan ganti dengan uang 1 juta. Bukan. Ini mencuri, bukan hutang. Beda kalau hutang. Kalau utang, tahun 2000 kita ngutang 1 juta. Ya kita misalkan mau bayar sekarang, ya boleh bayar 1 juta. Walaupun dosa juga, karena temponya sudah lewat. Enak sebenarnya, karena 1 juta sekarang lebih ringan daripada 1 juta 20 tahun yang lalu. Itu hutang. Tapi kalau mencuri, enggak. Kita curi uang 1 juta. 1 juta zaman dulu sama 1 juta zaman sekarang beda. Zaman dulu 1 juta seperti harga 5 juta. Maka karena sekarang kita mau tobat, kita harus ganti dengan seharga 5 juta rupiah. Bukan 1 juta. Loh, kok gitu Pak Ustaz? Saya nyuri 1 juta Pak Ustaz. Kok balik 5 juta? Ini mencuri, bukan ngutang. Kalau utang lain lagi. Jangan disamakan antara hutang dengan mencuri. Contoh lagi, nyuri emas. Zaman dulu emas 1 gram harganya 40 ribu. Misalkan. Sekarang 1 gram berapa? Hah? 100 ribu lebih ya? 1 gram. 400. 400. Ya anggaplah 400. Biasanya mama yang paham. Kita nyuri dulu emas 3 gram. 3 gram dulu harga 120 ribu. Sekarang kita mau tobat. Mohon maaf ya. Dulu saya nyuri emas. Saya ganti duit 120 ribu. Kok 120 ribu? Saya nyuri duit emas 3 gram. Oh gak bisa. Zaman dulu 3 gram lain dengan zaman sekarang. Zaman sekarang 3 gram 1.200.000. Ya kamu harus ganti 1.200.000. Gampang gak Pak Ustaz? Saya nyuri 120 ribu. Itu nyuri. Beda kalau utang. Utang dulu 200 ribu. Ya sekarang dibayar hutang 200 ribu. Jadi paling enak tuh ya utang jatuh tempo 50 tahun kemudian. Kalau bisa ya. Mana ada yang bisa gitu. Nah, itu cara memang diperbolehkan untuk menutup aib. Untuk menutup aib diperbolehkan jika memang ada maslahat yang demikian. Kalau enggak ada maslahat ya tetap dia harus minta ampun, minta maaf sama orang muslim. Ya. Yang jadi masalah juga, kadang kalau kita mau menggantikan, mau ganti, orangnya tak tahu kemana. Kita pernah nyuri uang 5 juta, tobat, minta ampun. Mana orangnya ini? Saya pengen ganti. Atau misalkan nyuri sendal masjid tuh. Kan sering kejadian kan? Jumatan hilang sendal. Kita pengen taubat. Gimana caranya? Sementara kita gak tahu. Sendal punya siapa? Motor punya siapa? Bagaimana cara taubatnya? Cara taubatnya adalah kita nominalkan harga sendal itu. Ya kalau anggaplah sendalnya harga 100 ribu. Maka 100 ribu itu kita infakkan ke masjid. Kita infakkan ke masjid dengan niat, ya Allah, aku niat infak ini pahalanya untuk orang yang pernah aku zalimi. Caranya seperti itu. Maka nanti pahalanya akan kembali kepada dia yang kita zalimi. Tapi misal suatu saat nanti kita ketemu sama orang itu, kalau ketahuan ya, kita ketemu sama orang itu, maka kita wajib bagi kita untuk membayar 100 ribu. Wajib. Loh, saya sudah infak tadi. Nanti pahala infaknya balik kepada kita. Pahala infaknya balik kepada kita. Kalau kita ketemu sama dia, wajib bagi kita langsung bayar, langsung lunaskan. Nah, tapi kalau udah sampai mati tidak ketemu-ketemu, tapi kita sudah infak masjid, insya Allah akan Allah maafkan. Insya Allah akan Allah maafkan. Itu cara taubat. Pernah mengambil barang orang, pas kita mau taubat orangnya enggak ada. Itu caranya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi? Sekarang dari ibu-ibu. Kalau enggak ada ibu-ibu, bapak-bapak satu. Tutup.